Tak adalah hati yang tertindas. Kitalah langkah yang berhenti berjalan. Kitalah mimpi yang tak terwujudkan. Senandungkan nada-nada yang hilang. Sesungguhnya dan tak harus menjelaskan semua, tanpa pedulikan kata mereka, kita berjalan melawan dunia. Hanya bisa bicara, mereka tak beri jawaban. Kita langkah